Iya. Emang sering terjadi, lupa minum, ya iya. Jadinya bisa menjadi kehamilan. Itu kemudian ada suntik juga ada dua macam ya, pilihannya yang satu bulan iya. Atau mau menggunakan kontrasepsi suntik KB yang tiga bulan. Tiga bulan ada juga ya. Ada untungnya masing-masing, iya. Keuntungannya masing-masing. Kalau yang satu ya. Bulan, ya kelebihannya kalau dari kita pilih yang satu bulan, iya. Ibu-ibu mungkin akan bisa ingat ya karena haid setiap bulannya. Iya. Nah, tetapi kemungkinan apa kerugiannya mungkin karena harus rutin satu bulan kadang-kadang terlewat. Iya. Terlewat jadi dosis untuk sebagai anti hamilnya berkurang sehingga bisa juga terjadi kehamilan. Iya. Kemudian kalau yang untuk tiga bulan, kalau yang suntik tiga bulan itu keuntungannya ya tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali suntik. Ya. Nah, cuman beberapa pengguna akseptor ya, KB itu karena dia tidak keuntungannya kan dia tidak haid. Iya. Ya, tidak haid tiga bulan sekali. Nah, kerugiannya ya karena merasa tidak haid. Jadi kadang-kadang kita lupa juga untuk suntik. Iya. Nah, dosis hormonnya iya. Untuk mengatur kontrasepsinya itulah yang turun sehingga beberapa kasus jadi kehamilan atau orang-orang biasanya bilangnya kejebolan. Iya. Nah, yang tidak haid itu apa merupakan efek samping, Dok? Ya, yang tidak haid. Kalau kontrasepsi sendiri kan untuk suntik ya. Untuk suntik ya. Ya, dia kan membuat suasana di dalam sistem kewanitaan iya. Dari si ibu untuk mencegah terjadinya pembuahan ya supaya tidak hamil. Nah, sistem yang dibuat itulah pada KB yang tiga bulan itu ya karena dosisnya yang memang sudah diatur jadi menyebabkan akseptornya itu jadi tidak haid seperti iya. Itu. Nah, kalau yang kontrasepsi kondom itu memang gimana, Dok, itu? Ya. Untuk yang kondom. Ya. Itu khusus laki-laki ya, Dok? Kontrasepsi kondom. Iya, kondom. Ya. Kontrasepsi kondom itu ya, sorry saya tadi lupa menyampaikan ya. Kontrasepsi kondom itu bisa kita gunakan ya. Iya. Jika ada beberapa hal misalkan yang jadi pertimbangan misalkan ya. Iya. Masih muda atau sudah menikah lama tetapi baru anaknya baru satu seperti itu kan. Iya. Takutnya akan mengganggu sistem reproduksi, sistem bulanannya. Jadi untuk mencegah bisa saja kita menggunakan alat kontrasepsi kondom. Iya. Ya, tetapi ada untung dan ruginya juga ya. Iya. Nah, yang kita bahas kerugiannya. Kerugiannya ya seperti itu ya. Iya. Karena kondom kadang-kadang kan dari pasangan iya. Ya tidak nyaman ya dengan kurang kondomnya. Puas gitu ya. Betul, kurang puas iya. Kalau bisa dibilang ya. Iya. Nah, tadi Dok ya, ada macam-macam alat kontrasepsi, AUD ya, kondom, KB suntik, pil KB, implan. Mungkin apa masih ada lagi alat kontrasepsi yang lainnya? Kontrasepsi selain dari lima tadi. Oh iya. Kondom, KB, suntik, pil, implan. Ya, itu pilihan kontrasepsi mantap ya. Oh, mantap. Ya, kontrasepsi iya. Mantap itu bisa dilakukan oleh sang ibu atau iya. Sang bapak ya. Yeah. Kalau untuk yang wanita kita lakukan teknik steril. Oh, steril ya. Ya, dilakukan di bawah ruang operasi. Ya. Oh, kan gitu situ ya. Ya. Nah, itu apa untungnya? Ya itu kita enggak usah lagi memikirkan setiap bulan ya. Nanti kontrasepsi mantap tadi nanti ya. Takut jadwal suntik lupa, ngumpil yeah. Lupa ya. Yeah. Nah, kalau kita sudah berpikir, sudah deh saya tidak mau hamil lagi misalkan ya. Yeah. Ya itu bisa kita pikirkan, atau anak sudah cukup, wah yeah. Sudah deh daripada hamil-hamil lagi capek gitu ya. Yeah. Bisa kita pikirkan, oh kita mantap, kita steril. Yeah. Bisa ibunya atau bisa bapaknya. Oh, bapaknya bisa juga ya? Bisa, bapaknya bisa juga, yeah. Namanya vasektomi. Yeah. Vasektomi ya Dok ya? Nah, tadi sudah ada beberapa macam alat kontrasepsi dan sebagainya. Cara kerjanya bagaimana, Dok, kontrasepsi? Nah, cara kerjanya itu pada ya. Dasarnya kalau yang kita hormonal ya, ya. Kita... Oh, lain-lain ya, hormonal ya. Kalau yang hormonal jelas kita pada prinsipnya mencegah. Pertemuan ya, antara sperma laki-laki ya. Dengan sel telur wanita. Ya, ya kalau misalkan... untuk kontrasepsi yang hormonal, nah hormon-hormon yang kita diberikan oleh alat kontrasepsi itu akan mengurangi kemampuan ya. Dari sperma itu untuk bergerak dan membuat suasana di dalam rahim itu tidak baik untuk spermanya, jadi kurang bisa untuk bertemu dengan sel telur dari wanitanya. Yang kontrasepsi yang mantap. Bagaimana sih caranya dia menjadi kontrasepsi kalau yang mantap? Kalau yang mantap itu kita menghalangi jalan supaya tidak terjadi kehamilan. Bagaimana kita mengetahui kontrasepsi pilihan itu yang baik ya buat kita? Bagaimana dok cara mengetahui misalkan pil itu baik enggak buat kita itu? Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, betul sekali. Ya, apa sih yang cocok kira-kira untuk saya ya? Pertanyaannya ya, apa sih yang cocok yang untuk cocok. Saya yang kita pakai nih? Nah, itu tergantung dari kebutuhan. Tergantung ya. Ya, dari kebutuhan dan keinginan dari sang ibu yang juga harus didiskusikan oleh bapak juga ya, oleh suami istri, kebutuhannya bagaimana misalkan ya. Saya pengennya yang gimana? Mau yang rutin? Ya, mau yang disuntik atau mau yang mantap? Tentunya pilihan-pilihan itu harus didiskusikan juga bersama dengan bidan di dekat rumah, dengan dokter ya, dengan tenaga kesehatan. Iya. Gitu. Nah, dok, masih ada lagi yang ingin saya tanyakan. Apa kontrasepsi yang cocok untuk ibu yang tidak ingin punya anak lagi atau enggak hamil lagi maksudnya? Kalau sang ibu merasa bahwa sudah tidak ingin punya anak lagi, bisa dipikirkan kita melakukan kontrasepsi steril ya, KB steril disebutnya. KB steril ya, yang mantap tadi. Yang mantap tadi ya, KB steril itu bisa kita lakukan dalam dua periode ya. Pada saat kehamilan misalkan, nah sekarang hamil sudah waktunya 9 bulan, kemudian pada saat mau melahirkan, sudah dok, atau sudah ya kita gak usah hamil lagi misalkan. Nah, bisa dipikirkan setelah melahirkan langsung dilakukan steril. Atau misalkan saat ini anak terakhirnya sudah besar, sudah cukup nih dok gitu. Bisa juga kita melakukan steril, namanya steril yang interval. Jadi dilakukannya di luar dari masa-masa setelah melahirkan seperti itu. Setelah melahirkan itu jaraknya berapa bulan dok baru bisa melakukan memasang kontrasepsi? Ada satu waktu ada juga teknik kontrasepsi yang dengan mal ya, dengan metode laktasi. Jadi dengan kita menyusui sebenarnya kita juga melakukan kontrasepsi ya, supaya mencegah kehamilan. Idealnya kita bisa melakukan langsung juga bisa kita lakukan. Jadi setelah kita melahirkan kita langsung bisa memilih pilihan-pilihan kontrasepsi yang bisa diambil oleh suami atau istri seperti itu. Apa hal itu tidak mempengaruhi air susu ibu misalkan langsung pasang kontrasepsi? Tidak mempengaruhi jumlah kualitas air susu ibu. Nah dok, adakah alat kontrasepsi yang mungkin sifatnya jangka panjang atau tidak permanen? Karena siapa tahu kan kemudian hari tidak ingin punya anak lagi yang sifatnya tidak permanen. Yang sifatnya tidak permanen? Iya, adakah alat kontrasepsi yang pilihan kontrasepsi itu? Jangka panjang tetapi tidak permanen, kita bisa pikirkan memasang IUD. Atau spiral ya. Implan ya. Pasang spiral atau IUD itu bisa dilakukan setelah melahirkan, langsung dilakukan di rumah sakit. Misalkan melahirkan di rumah sakit, bisa kita lakukan langsung di rumah sakit ya. Kemudian setelah melahirkan bisa 40 hari setelah melahirkan kita langsung pilih pasang spiral ya. Bisa ya. Atau nanti setelah masa nifas selesai boleh pasang spiral juga. Nanti dipasang sebaiknya pada saat haid, hari kedua atau hari ketiga. Kalau misalkan ternyata spiral kurang cocok, bisa dipilih implan ya. Nah, itu masa periodenya 3-5 tahun ya. 3-5 tahun ya. Sebagai alat kontrasepsi idealnya 3-5 tahun sekali. kita ganti kalau ingin diperpanjang. Iya. Gitu. Itu melalui operasi ya, dok? Oh, kalau implan. Untuk spiral kita yang implan tadi. Yang implan, yang iya. Implan itu dipasang di lengan. Oh, di lengan ya? Ya, dipasang di lengan. Di lengannya tergantung. Tergantung ya. Ibu ya. Mau misalkan tangannya dominannya kanan, bagusnya tangan yang jarang digunakan yang sebelah kiri kan? Iya. Ya, bisa dipasang di sebelah situ. Nah, apa sih untungnya kalau pakai implan? Ya itu implan karena yang sistem yang jangka panjang, jadi yeah. Kita juga tidak usah memikirkan harus datang setiap bulan untuk suntik atau minum obat secara rutin setiap hari, enggak ya. Efek sampingnya apa ya, karena hormonal ya kadang-kadang bisa saja rasa enggak nyaman di tangan ya, karena ada benda asing di tangan bisa dirasakan, atau adanya flek-flek misalkan nantinya mungkin bisa terjadi, tetapi selama fleknya sedikit enggak terlalu banyak, saya rasa itu masih normal saja ya. Ya, kalau yang setelah menggunakan implan akhirnya menstruasi terus menerus. Nah, ini apa gimana itu bahayanya, Dok? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali dan itu sering terjadi juga memang ya. Ya. Kalau seperti itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Satu, datang ke pusat rujukan kesehatan ya, datang ke rumah sakit ya. Kemudian nanti di situ kita bisa evaluasi pemasangan implan atau spiralnya. Iya. Ya. Kita bisa terapi dulu dengan obat. Kalau ternyata dengan pemberian obat-obatan, perdarahannya atau ngeflek-ngefleknya itu berhenti, bisa kita lanjutkan pemasangan implannya. Tetapi kalau ternyata beberapa ibu-ibu, wah saya perdarahannya banyak gara-gara habis pasang implan, setelah dikasih obat enggak berhasil. Gak berhenti juga ngefleknya. Ya, kita pikirkan untuk mengganti. Mengganti sistem yang lainnya KB-nya. Ya? Iya, yeah. Kita pikirkan cara yang lain lagi. Iya. Yeah. Yeah. Itu tadi dok, saya ingin tanya lagi tentang metode tadi ya. Yang pakai kalender. Bagaimana cara penghitungannya dok kalau kalender? Ya, tentunya kalau untuk sistem kalender. Yeah. Ibu-ibu bisa menghitung setiap bulan. Iya. Yeah. Yeah. Saya ini setiap bulan tanggal berapa? Nah, itulah pentingnya memiliki diari ya, diari menstruasi. Jadi setiap bulan dicatat. Dicatat itu dok ya, kalau sistem kalender. Ya, dicatat. Saya bulan ini menstruasi tanggal berapa? Kemudian bulan depan tanggal berapa? Ya, dihitung harinya, jumlah harinya. Kalau memang teratur, ya setiap bulannya tanggalnya segitu terus. Artinya misalkan bulan ini tanggal 20, bulan depan tanggal 20, artinya kan siklusnya 30 hari. Nah, kita bisa pertimbangkan mungkin dari 30 hari itu kita bagi dua untuk usia suburnya. Usia subur, dibagi jadi, dua. Jadi di situ kira-kira 15 hari setelah haid. 15 hari setelah haid. Kalau siklusnya 30 hari ya. Iya. Kalau kita 15 hari setelah haid, kurang lebih 2 hari atau plus minus 2-3 hari. Saat usia subur, nah kalau bisa saat jika melakukan hubungan suami istri, kita bisa pikirkan untuk menggunakan kondom dulu. Atau kita melakukannya di luar daripada tanggal-tanggal subur tersebut. Iya. Nah, yang siklus 30 hari itu termasuk normal atau enggak dok? Ya, siklus yang teratur, siklus yang normal itu adalah siklus yang teratur. Oh, teratur ya? Ya, setiap bulan. Normalnya teratur. Berapa dok? Normal bermacam-macam ya, normalnya sih 28 tergantung 30 ya. Hari. 28 ya. Ya, 28 sampai 30 hari itu adalah siklus yang biasanya normal pada wanita ya. Nah, itu kan nanti siklus itu tergantung juga sang ibu ini berapa lama dalam haidnya. Haidnya. Ya, berapa lama dalam satu bulan, dan kita harus lihat juga berapa pembalut yang dilihat dari pembalut yang dipakai. Ya. Oh, berapa hari menstruasi itu ya? Kita bisa itu bilang teratur ya, kalau seperti bulan ini tanggal sekian, bulan depan maju 2 hari, bulan 2 bulan kemudian maju 2 hari. Nah, kita bisa sebut itu teratur. Kalau teratur kita bisa tentukan kapan usia subur kita. Oh iya. Nah, ini dok, yang mengenai pil KB itu saya sering mendengar kalau pakai alat KB itu katanya bisa menyebabkan muka itu bisa jerawat atau tumbuh-tumbuh flek hitam dan sebagainya. Kira-kira hal itu benar enggak dok? Ya, tentunya kalau kita pertimbangkan menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal ya, karena memang kontrasepsi hormonal itu mengatur sistem hormon-hormon kewanitaan, yeah. Ya, tentunya akan mempengaruhi juga ke seluruh hal-hal yang berkaitan dengan hormonal wanita, ya. Yeah. Ya, misalkan menyebabkan jerawat, ya, jerawat ya, misalkan atau flek-flek hitam. Ya, tetapi jangan khawatir, sekarang saat ini sudah ada alat kontrasepsi yang berupa pil, yeah, yang bisa juga mencegah untuk jerawatnya jadi nggak ada juga, ada juga sudah ada. Jadi bisa kita pikirkan untuk menggunakan jenis yang seperti itu. Iya, banyak ibu-ibu berpendapat bahwa kalau menggunakan itu kontrasepsi yang suntik itu bisa menyebabkan badan jadi gemuk. Nah itu sebenarnya pendapat seperti itu benar nggak, dok? Ya, kalau kita berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, iya, ya, memang tidak terbukti ya. Oh, sebenarnya tidak terbukti ya. Tetapi ya kembali lagi itu tadi yang saya sebutkan, ya, kita menggunakan kontrasepsi hormon. Kontrasepsi hormon ya. Kita mengatur mengatur usia subur, masa subur kita itu dengan, ya, kontrasepsi hormon. Nah, otomatis kalau kita mengatur dengan hormon, dengan suntikan, ya, otomatis semua hormon-hormon di dalam tubuh juga akan ikut mempengaruhi. Akan terpengaruh juga ya. Ya, mungkin juga beberapa memiliki menjadi lebih besar, lebih gendut ya, iya, itu bisa saja terjadi. Iya. Nah, apakah pilihan kontrasepsi itu tergantung usia, dok? Ya, pada wanita usia subur, iya, ya, 20-35 tahun, tentunya kita kembali lagi ke definisi dari yang di atas tadi ya. Program keluarga berencana ya. Iya, program keluarga berencana itu definisinya adalah mengatur dan merencanakan kelahiran ya, jarak kehamilan. Tujuannya adalah dengan merencanakan dan mengatur kehamilan tersebut diharapkan kita bisa membentuk suatu keluarga yang sejahtera. Itu definisi, iya, dan tujuan dari keluarga berencana. Iya. Nah, untuk pendengar barangkali ada yang ingin bertanya dengan dokter, silahkan menghubungi kami 0513246000. Nah, untuk Anda yang ingin berdialog langsung dengan Bapak Dokter yang pagi hari ini, kita membicarakan tentang kontrasepsi. Nah, dok, sebelum ada pendengar menanyakan lagi, bertanya, saya ingin tanya lagi ya, dok ya, masih seputar kontrasepsi. Sebenarnya kontrasepsi sendiri itu ya, apa memang diharuskan bagi pasangan melakukan kontrasepsi itu ya untuk mengatur jarak kelahiran? Misalkan enggak memakai, apa ada misalkan obat lain gitu, dok? Enggak pakai kontrasepsi, baik EIDU, baik kondom, baik suntik, baik pil KB, baik implan. Mungkin ada vitamin-vitamin lain untuk mencegah kehamilan? Kalau untuk vitamin yang mencegah kehamilan belum ada. Oh iya. Ya, ya. Ya kalau memang belum bisa untuk menggunakan kontrasepsi yang berbantu itu, ya, bisa kita pikirkan yang secara alami ya, dengan menggunakan sistem kalender tadi. Iya. Nah, jadi enggak ada ya, dok ya? Iya, belum ada untuk saat ini vitamin-vitamin yang menjadi alat kontrasepsi belum ada sayangnya. Iya. Bentar ya, dok. Oh, ini ada pertanyaan, dok, dari via SMS. Dokter, pil KB apa? Yang ini dari Ibu Cijah yang ada di Jalan Pemuda, Perum Sosial, yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Wul, selamat pagi dan selamat pagi juga buat dokter. Dokter, saya mau tanya, pil KB apa yang tidak menimbulkan jerawat dan flek hitam? Terima kasih atas jawaban dokter, dari pengirim Ibu Cijah di Perum Sos Kapuas. Nah, itu tadi, dokter, kontrasepsi apa yang tidak bisa menimbulkan jerawat maupun flek hitam? Ya, untuk saat ini mungkin pilihan untuk kontrasepsi pil ya, yang menyebabkan jerawat ya, Nanti saya sebut merek gak apa-apa nih ya. Gak apa-apa. Ya. Ya. Kita bisa pertimbangkan kita menggunakan kontrasepsi, pil, merek Yas ya mungkin. Iya. Yasmin ya itu bisa juga kita pakai ya. Iya. Cara penggunaannya sama saja sebenarnya ya. Hampir sama seperti kontrasepsi yang lain. Tetapi yang lainnya ya. Ya itu bisa kita pertimbangkan. Itu berupa pil ya dokter? Pil ya. Jadi biasanya di apotek kah atau melalui resep dokter? Idealnya dengan resep dokter. Oh, ya. Resep dokter ya. Iya. Ya. Selain itu enggak? Dahulu ada Diana, cuman saat Diana, ini ya? sudah enggak ada lagi ya. Ditarik kalau tidak salah ya. Iya. Bagaimana Bu Cica? Itu tadi bisa mungkin lebih baik konsultasi dengan dokter, tapi memang ada yang tidak menyebabkan flek hitam ya seperti yang diungkapkan dokter tadi. Nah, mudah-mudahan Bu Cijah puas dengan pertanyaan jawaban dari dokter tadi. Dan mungkin kalau supaya lebih jelasnya, sebelum Anda membeli obat ya, bisa bertanya sama dokter atau konsultasi dengan dokter. Kebetulan Anda yang mungkin mau bertanya lagi masih tentang kontrasepsi, silahkan menghubungi kami melalui 0513 24 600. Baik yang ada di dalam kota, juga Anda yang berada di luar kota Kapuas dan sekitarnya, masih kami temani dengan ruang kesehatan. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani oleh dokter spesialis yang membahas tentang kontrasepsi, yaitu alat untuk mencegah kehamilan ya. Nah dok, tadi ada yang ini ya dok ya. Saya ingin tanya tentang ini dok, yang pernah saya baca tentang difragma. Apa mungkin saya salah menyebutkan? Oh, ya. Diafragma ya. Iya, itu apa dok sebenarnya dok? Diafragma itu sebenarnya seperti kondom tetapi untuk wanita. Oh, untuk ya, wanita ya. Ya. Jadi jika kita sama seperti kondom untuk laki-laki, iya. Diafragma ini digunakan oleh wanita. Oleh wanita ya. Ya. Kita memasangkannya di bagian organ genital wanita, iya. Pada saat kita hendak berhubungan suami istri, ya. Tetapi masalahnya itu karena itu ribet ya biasanya. Iya, ribet. Jadi, ya. Ya ribet ya. Iya. Pada saat sudah ingin berhubungan, pasang untuk wanita itu agak sulit ya. Iya. Jadi agak terlalu ribet. Jadi mungkin beberapa pengguna akseptor keluarga berencana kontrasepsi itu jarang menggunakan. Jarang ya. Alat diafragma ini. Iya. Kalau mengenai jelly itu dok, itu untuk laki-laki atau perempuan yang jelly? Jelly itu lebih cenderung ya untuk dipergunakan untuk kita ya, tetapi itu bukan merupakan suatu keharusan. Keharusan. Iya. Nah, saya ingin tanya lagi dok tentang vasektomi itu bagaimana, yang untuk laki-laki tadi saya masih kurang jelas. Iya. Vasektomi itu suatu jenis kontrasepsi yang mantap ya. Iya. Vasektomi. Dilakukan oleh bapak ya, oleh laki-laki. Itu ada jangkanya atau enggak? Ada jangka waktu apanya nih untuk vasektomi sendiri itu, misalkan berapa tahun atau untuk selamanya? Itu untuk selamanya, Bu. Untuk selamanya ya. Iya, untuk selamanya bisa dilakukan kapanpun. Oh, kapanpun. Iya, ya, jika laki-laki itu biasanya cenderungnya laki-laki ini tidak mau ya, iya, untuk melakukan kontrasepsi yang mantap ya. Iya betul. Ya, biasanya akan kondom kadang-kadang enggak mau kan, Dok? Ya, kondom mungkin mau ya. Iya. Mau, cuman biasanya laki-laki ini jarang ada yang mau atau siap untuk melakukan kontrasepsi yang mantap. Tetapi jika suatu hari nanti ternyata saya siap untuk melakukan kontrasepsi yang mantap, saya siap untuk vasektomi misalkan. Iya. Silakan datang ke rumah sakit Walaka Puas. Kita sudah bisa melakukan vasektomi. Oh, sudah ada ya, Dok, ya di sini. Nah, misalnya kalau laki-laki menggunakan memakai paksetomi. Nah, misalkan kalau seorang istri itu enggak usah menggunakan misalkan kondom atau suntik atau enggak usah pakai kontrasepsi, enggak apa-apa ya, Dok? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oh, jadi salah satu itu salah ya. Salah satu. Iya. Nah, Dok, tadi sudah ada beberapa paparan yang disampaikan oleh dokter tentang kontrasepsi itu apa, dengan metodenya tadi ada alat bantu ya, juga KB kalender dan juga macam-macam alat kontrasepsi. Yang menarik tadi yang difragma tadi, Dok, sebenarnya itu fungsinya apa sama dengan yang lainnya itu, kontrasepsi yang lainnya? Fungsi dari diafragma tadi, Dok. Oh iya. Diafragma itu ya yang tadi, seperti apa yang bikin ribet itu tadi. Oh iya. Iya. Diafragma tadi itu kita bentuknya hampir seperti kondom. Oh, seperti kondom itu tadi ya. Seperti kondom, tetapi ini tidak dipasang di laki-laki. Pada perempuan tadi ya. Dipasang di perempuan. Iya. Ya. Di dipasang di organ genital kewanitaan ya, pan menjelang misalkan hendak berhubungan ya, dipasangkan dulu itu di situ sehingga nantinya pada saat setelah berhubungan diharapkan tujuannya adalah supaya tidak terjadi kehamilan ya. Iya. Nah, kelihatannya ada telepon yang masuk, Dok. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini kok enggak masuk ya? Halo, selamat pagi. Rupanya teleponnya dimatikan, Dok, ya. Iya. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami, menanyakan tentang kontrasepsi, silahkan, siapa tahu ya. Perjumpaan kita pagi hari ini bisa menambah pengetahuan khususnya untuk ibu-ibu yang ingin memasang kontrasepsi baik kondom, bapaknya ya, juga KB suntik. Untuk KB suntik sendiri yang satu bulan itu bagaimana, Dok? Apa memang harus rutin misalkan tanggal ini, misalkan tanggal 25 bulan berikutnya tanggal 25 gitu, harus rutin gitu ya, Dok? Tentunya kita untuk penggunaan KB suntik mau 1 bulan atau 3 bulan tentunya harus tepat tanggal, harus gitu tepat ya. Tanggal ya. Nah, biasanya nanti bisa datang ke bidan terdekat di dekat rumah ya. Iya. Atau ingin datang ke rumah sakit atau ke puskesmas ya, silakan. Nanti jika ingin memilih KB yang suntik ya, nanti akan diberikan jadwal untuk suntik selanjutnya. Tentunya nanti akan dihitung oleh ibu bidan ya, oleh dokter yang ada di rumah sakit, ada di puskesmas, seperti itu. Nah, jika sudah diberikan tanggal, kalau bisa oleh sang ibu datang kembali untuk melakukan suntikan ulang supaya tepat waktu ya, waktu supaya dosis sebagai anti hamilnya atau sebagai kontrasepsinya itu tetap bisa tercukupi ya. Oh iya. Nah, kalau tadi kan macam-macam alat kontrasepsi itu banyak ya, Dok, ya, implan, pil KB. Ini cara kerjanya sama ya, Dok? Sama, hampir sama. Sama aja ya? Iya. Oh hampir iya. Sama pada prinsipnya untuk mencegah suatu pembuahan kehamilan, yang menyebabkan kehamilan ya. Iya. Kalau yang plan tadi ada yang 3 tahun sampai 5 tahun itu ya. Ini ada teman saya yang 5 tahun pakai ini yang di lengan. Ini selama 5 tahun itu tidak terjadi menstruasi. Nah, setelah dilepas terjadi menstruasi banyak sekali, Dok. Nah, sebenarnya itu apa karena pengaruh yang 5 tahun itu? Ya, jadi itu pertanyaan yang bagus sekali. Iya. Itu kalau kontrasepsi yang hormon, implan atau iya, suntik ya, itu akan menyebabkan suasana dinding rahimnya itu menjadi tipis. Oh, tipis ya? Ya, diciptakan suasananya seperti itu supaya mencegah supaya terjadi kehamilan. Iya. Ya. Karena sudah lama ya penggunaannya itu lama, bisa iya saja karena tipis itu jadi itulah yang menyebabkan menstruasi tidak ya? Menstruasi. Tapi iya, begitu biasa setelah dilepas hormon hormonnya yang tadi di kontrasepsi itu sudah dilepas, siklusnya kembali normal kembali, nanti dinding rahimnya tebal kembali. Oh, bisa itu mempengaruhi ya, bisa menyebabkan dinding rahim tebal kembali. Nah, kemungkinan bisa terjadi kehamilan ya, Dok, kalau enggak melakukan itu lagi ya, melakukan implan. Tentunya kalau kita melepas dari implannya, iya, dosis untuk dosis hormon sebagai anti hamilnya atau kontrasepsinya iya kan turun ya. Otomatis untuk kemungkinan terjadi kehamilan akan menjadi lebih besar dibandingkan lebih besar, kita ya menggunakan kontrasepsi ya. Iya. Nah, kalau sudah memakai implan, misalkan ganti yang lainnya, implan itu cocok ganti yang kontrasepsi yang lainnya itu kira-kira bisa enggak, Dok? Bisa, tidak bisa, masalah ya, ya. Tidak menjadi masalah dari, ya. Perpindahan dari tipe kontrasepsi satu dengan yang lainnya sebenarnya tidak menjadi masalah ya. Tidak asal, menjadi masalah. Ya, diskusikan kembali dengan bidan di dekat rumah, iya, dengan tenaga kesehatan di puskesmas, diskusikan kembali dengan tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, apa kebutuhan dan keinginan dari sang ibu dan bapak dan pasangan suami istri ini apa kebutuhannya. Nah, itulah iya fungsinya kita berdiskusi dengan tenaga iya kesehatan. Ya, karena intinya tadi ya keluarga berencana ya, menciptakan, merencanakan dan mengatur ya. Jadi mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh pemerintah yaitu tentang keluarga berencana dan juga kontrasepsi, Anda tinggal memilih bagaimana kontrasepsi yang cocok untuk Anda. Tadi sesuai dengan pilihannya, Dok, kalau mau menggunakan kontrasepsi ya. Iya, betul. Yang saya tanyakan lagi, ada lagi saya pernah dengar tentang busa atau spon. Itu sebenarnya alat kontrasepsi atau lain, Dok? Busa. Yang spon. Spon itu yang semacam jelly itu. Jelly atau spon, saya pernah membaca seperti itu. Itu apa alat kontrasepsi atau model vitamin? Sebenarnya yang seperti itu. Kalau jelly yang dimaksud atau ada, herbal. Memang ada kalau jelly ya, jelly yang jelly, iya. Jelly itu kemungkinan besar itu dipakai iya untuk kasus di mana wanita sudah menjelang masa menopause ya. Oh, menopause ya, ya. Jadi dipergunakan iya untuk membantu dari lubrikasi atau pelumasan, jadi oh, iya mengurangi atau membantu saat pasangan suami istri itu melakukan hubungan suami istri. Biasanya oh itu ya, jelly ya itu ya, ya. Jadi bukan alat kontrasepsi ya? Ya. Oh, itu ada efek sampingnya enggak, Dok, bagi yang menjelang menopause? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Ya. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi yang mengenai vasektomi tadi, Dok. Saya tertarik sekali ya dengan vasektomi itu ya. Apakah usia berapa ya laki-laki yang bisa melakukan vasektomi? Tentunya bedanya, bedanya wanita dengan laki-laki ya. Nah, itu dari usia subur ya. Usia subur. Ya, kalau ya wanita itu usia suburnya selama acuannya adalah selama masih menstruasi. Menstruasi. Iya. Di situ wanita masih subur ya. Tapi ya begitu sudah memasuki masa menopause ya sudah berhenti menstruasinya, bisa dikatakan wanita itu secara bisa dibilang sudah tidak subur lagi ya. Enggak subur lagi ya. Sudah memiliki lagi sel telur yang bisa dibuahi. Iya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu subur terus ya. Produksi dari sperma itu berlangsung terus. Berlangsung terus ya. Dan masih bisa saja melakukan pembuahan ya. Iya. Jadi kalau untuk melakukan vasektomi kapan sebaiknya laki-laki melakukan usia vasektomi, berapa gitu ya? Bisa dilakukan kapanpun. Oh, kapanpun ya, bisa ya? Kapanpun saat laki-laki saat ada keinginan, ada keinginan oh, laki-laki iya tersebut siap untuk melakukan vasektomi. Iya. Sudah mantap nih ya. Oh, sudah untuk mantap. Steril. Ya. Nah. Bisa langsung melakukan tersebut, datang ke rumah sakit di sini, di Rumah Sakit Kuala Kapuas, RSUD Kuala Kapuas. Iya, sudah disediakan, nah, ya. Sudah disediakan, nanti ada tim dokter dan tim instalasi bedahnya yang mempersiapkan hal tersebut. Ya. Iya. Tentunya kita harus mempersiapkan dahulu secara siap mental ya, secara kondisi iya, fisiknya dulu ya. Apakah untuk mengurangi adanya risiko-risiko pada saat kita melakukan tindakan vasektomi itu. Iya. Nah, untuk usia menopause wanita itu berapa, dok? Usia menopause wanita itu kira-kira itu bervariasi ya. Bervariasi ya. Ya, di Indonesia rata-rata 45 sampai 50 tahun. Betul ya. Itu usia masuk wanita menjelang masa menopause. Iya. Ya, idealnya seperti itu. Tentunya jika menjelang masa menopause ada baiknya ibu ya, wanita datang ke tenaga kesehatan ya untuk dibantu ya. Jadi usia ya, 45 sampai 50 tahun ya. Iya. Mungkin ada gejala-gejala sendiri kalau misalkan menghadapi masa menopause? Ya, gejala-gejalanya bisa salah satunya menjelang masa menopause ya sudah mulai haidnya sudah mulai berkurang, ya, tidak teratur ya, berkurang sedikit-sedikit ya. Ya. Sudah usia 45-50 tahun itu sudah mulai bisa dipikirkan nih, jangan-jangan saya mau menopause. Kemudian dari segi emosional ya, jadi lebih cepat marah. Oh ya, itu ya, termasuk ya dok ya. Dari badan kita jadi lebih kurang enak seperti itu rasanya. Nah kalau ada keluhan-keluhan seperti itu silakan datang ke konsultasi tenaga, ya. Ya, konsultasi ke tenaga kesehatan terdekat ya. Iya. Bidan di puskesmas atau tim dokter atau tim kebidanan di bagian di rumah sakit RSUD Kapuas. Iya. Barangkali Anda mau bertanya dengan dokter karena kesempatan yang sangat baik untuk Anda bertanya tentang kontrasepsi. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya silahkan, atau bapaknya yang ingin menelpon saya silahkan, Anda bisa langsung bertanya melalui 0513 24 600. Setiap waktu akan ku nyanyikan lagu kenangan Saudara pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan tadi bincang-bincang saya dengan dokter yang telah menyampaikan materinya, yaitu tentang kontrasepsi oleh dokter Dani Primantara. Nah dok, dari sekian uraian tadi, Anda mungkin Pak dokter ingin menyimpulkan silahkan, atau mungkin ada pesan-pesan buat pendengar khususnya ibu-ibu. Nah silahkan ya. Dok. Ya, jadi ya. Mungkin kesimpulan kita ini adalah apa penting dan perlunya kita ber-KB ya. Iya, perlunya kita ber-KB. Iya. KB itu tujuannya adalah untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan dengan tujuan kita bisa menciptakan keluarga yang sejahtera. Ya, pilihan-pilihan jenis-jenis KB, jenis-jenis kontrasepsi apa saja bisa tergantung dari kebutuhan ibu-ibu atau bapak ya. Dengan di yang dibantu atau dengan alami ya, dengan yang dibantu mungkin dengan alami mungkin dengan sistem kalender. Kalau untuk yang berbantu ibu bisa memikirkan untuk melakukan yang suntikan dengan pil, dengan spiral, dengan pasang IUD, dengan pasang implan, atau melakukan kontrasepsi yang mantap kalau memang betul-betul sudah siap untuk tidak hamil kembali. Tentunya masing-masing kontrasepsi tersebut memiliki untung dan rugi masing-masing. Iya. Ada kelebihannya. Ada kelebihannya ya? Masing-masing. Nah, untuk tahu apa dan apa kebutuhan saya, apa kebutuhan pasangan suami istri untuk melakukan kontrasepsi, silakan berdiskusi, bertanya, mencari tahu dengan mengunjungi tenaga bidan terdekat, dengan mengunjungi puskesmas, pusat kesehatan rumah sakit, ya, sehingga bisa didapatkan apa yang terbaik yang untuk terbaik, pasangan suami istri. Iya. Nah, ada lagi dok? Mungkin untuk ibu-ibunya tadi ya, yang ingin konsultasi ke rumah sakit ya. Ya, jika ingin berkonsultasi lebih jelas lagi, mungkin bisa datang ke rumah sakit Kuala Kapuas, ke poli obstetri ginekologi, poli kebidanan dan kandungan. Iya. Dokter, terima kasih atas bincang-bincang kita pagi hari ini, Dokter Dani ya. Terima kasih saudara pendengar telah bincang-bincang bersama Dr. Dani Primantara Johari Santoso yang pada kesempatan pagi hari ini mengambil tema kontrasepsi. Lagu untukmu, lagu senandung rindu, lagu melanjutkan doa walau